بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، dari materi yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, dari materi kitab Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazzi rahimahullah, telah kita sebutkan sedikit dari bab Suhbatul Walidain, adab yang semestinya dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan tidak dipungkiri bahwasanya hak yang dimiliki oleh kedua orang tua kita adalah termasuk hak yang paling besar setelah hak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena inilah Allah Azza wa Jalla menggandengkan hak kedua orang tua tersebut dengan haknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Diam ini, diam. Sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jal, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, ayah demikian pula ibu, wajib bagi kalian untuk melakukan perbuatan ihsan. Tidak dirinci bentuk dari makna al-ihsan ilal walidain, ini menunjukkan bahwasanya semua perbuatan-perbuatan baik yang dipandang oleh masyarakat atau manusia bahwasanya itu adalah sebagai satu kebaikan yang selayaknya diberikan oleh orang tua, ini masuk kategori al-ihsan. Baik kebaikan tersebut berhubungan dengan ucapan, berucap kepada mereka dengan ucapan yang beradab, yang sopan. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang karima, ya, yang lembut, yang sopan dan beradab. Ataukah berhubungan dengan interaksi apa saja bentuknya yang manusia memandang itu adalah kebaikan, maka disyariatkan untuk seorang memberikannya kepada orang tuanya. Dan di sini ma'alifu rahimahullah menyebutkan beberapa bentuk dari perbuatan albir yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya ketika mereka telah meninggal dunia. Beliau di sini menukilkan beberapa riwayat, di antaranya riwayat yang pertama, inna abaral bir ayyasilar rajulu ahla wuddi abih. Sesungguhnya perbuatan albir, berbakti yang paling berbakti di sisi Allah Azza wa Jalla nilainya, yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah di mana seorang anak menyambung hubungan teman dekat milik orang tuanya. Ahla wuddi abih, bila mana orang tua kita memiliki teman dekat, maka termasuk dari kebaikan kita melakukan perbuatan albir ihsan kepada mereka. Kemudian di sini mu'alif juga menukilkan satu hadis ketika salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ia mengatakan hal baqiya alayya min birri walidayya syai'un abruhuma ba'da wafatihima, apakah masih tersisa atas saya dari perbuatan albir yang disyariatkan bagi saya untuk memberikan kepada orang tua saya setelah wafatnya keduanya. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, na'am, benar, di sana ada perbuatan albir yang disyariatkan untuk kita berikan kepada orang tua kita setelah meninggalnya. Yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan as-salatu alaihima, bersolawat kepada keduanya. Solawat yang diberikan dari makhluk ke makhluk yang lainnya ditafsirkan maknanya oleh para ulama dengan makna ad-du'a, berdoa kebaikan untuk mereka. Sehingga makna dari as-salatu alaihima adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang anak kepada keduanya. Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam ayat mulia, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Bahkan dalam bab yang sebelumnya, Imam Abdul Barakat Al-Ghazzi rahimahullah menganjurkan agar seorang muslim addu'a lahuma fi kulli al-awqat, mendoakan orang tuanya dalam setiap waktunya. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk keduanya. Dan doa seorang anak, apakah sifatnya doa kebaikan untuk orang tuanya, doa memohon permohonan ampun sang anak untuk orang tuanya, ini akan bermanfaat untuk mereka bahkan setelah meninggalnya. Yang demikian disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Bila anak Adam atau ibnu Adam meninggal dunia wafat, maka terputus darinya semua amalannya kecuali tiga hal. Di antara yang dikecualikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah waladin salihin yad'u lahu, adanya seorang anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ingat, doa seorang anak yang soleh tatkala ia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, doa apa saja untuk mereka, apakah bentuknya permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka, atau permohonan agar supaya Allah Azza wa Jalla menerangi kuburannya, melapangkan kuburannya, mendapatkan keselamatan dari azab dan yang semisalnya, ini akan berdampak kepada orang tuanya tersebut. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasannya seorang ayah, seorang ibu akan diangkat derajat mereka oleh Allah Azza wa Jalla beberapa derajat. Kemudian orang tua ini bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, min aina, dari mana kami mendapatkan kemuliaan yang seperti ini? Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, bistighfari waladikuma, yang demikian disebabkan karena orang anak-anak kalian mendoakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Dan memintakan ampun untuk orang tua kita, ini termasuk dari perkara yang disyariatkan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian yang berikutnya adalah, wa ikramu sadiqihima, memuliakan kawan-kawan keduanya. Bila ayah kita memiliki kawan dekat, maka kita hormati mereka sebagai bentuk perwujudan kita berbakti kepada orang tua yang kita miliki. Tentu kita sebagai seorang muslim, manakala memiliki kawan dekat, kemudian dilihat kawan kita yang lainnya ternyata memuliakan kawan yang kita miliki, ya kan, memiliki rasa bangga, memiliki rasa bangga, rasa senang, rasa senang. Demikian pula sebaliknya, tatkala kita memiliki kawan dekat, kemudian kawan lainnya yang kita miliki menghina kawan kita tersebut, kita memiliki rasa apa? Malu, ya kan? Rasa malu, tidak enak. Demikian pula orang tua kita, tatkala mereka memiliki kawan-kawan dekat, tatkala kita memuliakan mereka, maka orang-orang tua kita tersebut akan merasakan kegembiraan, demikian pula senang. Dan diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan kendaraannya kepada salah seorang yang ditemuinya di perjalanan. Ketika beliau ditanya tentang perihal perbuatannya, maka beliau pun menukilkan hadis, in abaral bir ayyasil ar-rajulu ahla wuddi abiyih, sehingga beliau memberikan kendaraannya tersebut kepada orang yang dijumpainya, karena orang yang dilihatnya tersebut adalah kawan dekat orang tuanya, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung hubungan kerabat yang hubungan kerabat-kerabat mereka tidak bisa disambung kecuali dengan keduanya. Orang tua kita memiliki ayah, memiliki ibu. Dari ayah ibu tersebut memiliki paman. Dari mereka nantinya punya kerabat-kerabat yang lainnya, kakaknya, adiknya, dan yang semisalnya. Ini termasuk dari bentuk albir. Bila mana kita memiliki seorang ayah atau seorang ibu yang telah wafat meninggal dunia, untuk kita sambung hubungan kerabat masing-masing dari keduanya. Ini termasuk dari perbuatan albir. Hadis ini terdapat keterangan bahwasanya hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, namun makna yang terkandung dalam setiap kalimatnya adalah makna yang sahih. Sehingga sebagian dari mereka para ulama menerima hadis tersebut. Wa qala alaihi salam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal uquqi ay yara abawaka ra'yan wa tara ghairahu. Termasuk dari perbuatan uquq, durhaka kepada orang tua, bila mana orang tua kita ini berpendapat tentang satu pendapat, kemudian kita ngeyel lebih memilih pendapat selainnya. Ini termasuk dari perbuatan al-uquq. Dan bahkan semua perbuatan yang diwujudkan oleh seorang anak, bila mana perbuatan-perbuatan mereka menyinggung orang tuanya, akan ternilai dosa di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena itulah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, demikian pula para aulad, para banat, agar masing-masing dari kita seluruhnya menjaga sikap-sikap kita, apakah bentuknya ucapan ataukah bentuknya perbuatan, agar melakukan semua ucapan-ucapan yang kita lakukan dan perbuatan yang kita lakukan dalam rangka dan niatan menggembirakan masing-masing dari orang tua yang kita miliki tersebut dalam koridor perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Karena terkadang sebagian orang tua, tak dibungkiri ada yang sebagai seorang pelaku kemaksiatan, ya suka bila mana anaknya melakukan kemaksiatan. Bila demikian tentunya seorang anak bijak dan lebih bisa memilah mana perintah orang tuanya yang bersesuaian dan dibolehkan di dalam syariat untuk kita menjalankan dan mana yang tidak. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Namun yang perlu untuk kita garis bawahi secara bersama, bahwasannya apabila kita memiliki orang tua dalam keadaan orang tua kita tersebut adalah seorang yang mungkin kafir, yang mungkin musyrik, yang melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, kemaksiatan, dan kasar kepada kita, bukan kemudian memberikan konsekuensi bagi kita untuk boleh bersikap semena-mena kepada mereka. Tidak demikian yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, demikian pula Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Hingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bila keduanya bersungguh-sungguh untuk menjadikan kalian sebagai seorang yang musyrik, melakukan perbuatan kesyirikan di dalam menyembahku, kata Allah Azza wa Jalla, maka fala tuti'huma, janganlah kalian mentaati keduanya. Karena ketaatan kepada makhluk tidak dibenarkan kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Namun Allah Azza wa Jalla memperingatkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan bentuk al-amr, perintah. Wasahibhuma, dan perintah dari sisi Allah Azza wa Jalla agar kita sebagai seorang anak tetap bergaul dengan keduanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Bila mana orang tua kita Allah Azza wa Jalla mensifatinya sebagai seorang yang musyrik dan berupaya sesuai dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan kita sebagai seorang yang musyrik, masih Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk kita berbuat ihsan kepada mereka, maka terlebih lagi bila mana orang tua kita ini masih sebagai seorang yang muslim, yang awam, yang jahil, yang dengan keawamannya, dengan kejahilannya, akhirnya terkadang memaksa anaknya, demikian pula putrinya, untuk meninggalkan satu perkara yang disunahkan. Seorang anak sering dimarahi orang tuanya, dan biasanya kasus yang seperti ini banyak tertimpa kepada para banat, para akhwat, yang ia berhijab dengan hijab yang syar'i. Ketika pulang ke rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak menerimanya. Alasannya malu, alasannya tetangganya menggunjinginya sehingga dia tidak kuat menahannya, alasannya dikira teroris, dan yang semisalnya. Nah, ini banyak dijumpai pada beberapa kasus. Namun tidak kemudian berarti bahwasanya seiring dengan gangguan-gangguan demikian perlintangan yang dialami oleh masing-masing anak tersebut dari kedua, dari orang tuanya yang jahil, tidak kemudian menyebabkan perintah untuk berlaku ihsan kepada mereka batal disebabkan karena perbuatan mereka kepada dirinya. Tidak. Hendaklah seorang akhwat, seorang banat, seorang anak bisa membela dan membedakan antara perbuatan kemaksiatan, pelanggaran dengan perbuatan yang selainnya. Baik, dan dalam bab ini insyaallah taala wadhih dan jelas, karena sering kita sebutkan pembahasan-pembahasan terkait dari bab yang tadi kita sebutkan. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, suhbatul dhaif. Adab yang semestinya kita berikan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Memuliakan seorang tamu adalah termasuk dari perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya Allah syariatkan kepada kita sebagai umat Islam, bahkan kepada umat-umat sebelum al-Islam. Seperti Allah Azza wa Jalla kisahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tatkala datang beberapa malaikat mendatangi beliau dan mengkhabarkan akan menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mengabarkan pula kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang kelahiran putranya yang bernama Ishaq. Sebelum datang pengkhabaran tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, faragha faja'a bi'ijlin hanid atau faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim pun bergegas menemui keluarganya, kemudian selang berapa lama mendatangkan seekor binatang ijil yang sudah dipanggang, siap makan. Ini sebagai bentuk ikram yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada tamunya. Dan syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini diamalkan pula oleh orang-orang musyrikin, sehingga masih ada athar dari sebagian syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula Ismail, yang masih diamalkan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Di antara syariat tersebut adalah syariat ikram ad-daif, memuliakan tamu yang datang ke rumah-rumah mereka. Ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah azza wa jalla mengutusnya menjadi seorang rasul basyiran wa nadhira, beliau mengajarkan pula kepada umatnya untuk mengamalkan syariat tersebut. Dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan yaumil akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu termasuk dari bentuk tanda benarnya keimanan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula kepada hari akhir. Karena itu adalah amalan kebaikan yang disyariatkan, dan tatkala seorang menjalankannya tentu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan di sini ya Syekh Al-Imam Abdul Barakat Al-Khizri rahimahullah menyebutkan beberapa adab yang semestinya diperhatikan oleh kita sebagai tuan rumah kepada tamu-tamu tersebut. Ma'ad-daifi, bersama dengan para tamu, bil-bishri, adab yang selayaknya kita berikan kepada mereka adalah menampakkan kegembiraan. Sebagian orang kedatangan tamu lesu, ya kan, lesu. Aduh, kebetulan bulan tua ini tidak ada yang bisa dihidangkan. Akhirnya cemberut, tidak mau untuk kemudian menerima mereka. Ini bukan adab yang semestinya ia berikan kepada tamunya. Dan tentulah pemulihan seorang kepada tamunya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau semisal ia mampunya hanya sekedar membuat teh, ya silakan ia buatkan teh, ya kan? Sampaikan kepada mereka dengan baik, maaf, saya hanya bisa membikinkan teh dan yang semisalnya. Dan saya yakin namanya kita sebagai seorang muslim, tatkala bertamu yang kita inginkan bukan makanannya, ya kan? Bukan makanannya. Yang kita inginkan adalah saling menziarahi karena Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, ingin lihat seperti apa kondisi orang yang kita datangi tersebut. Kalau semisal sakit, kita doakan. Kalau semisal ada kesulitan, maka kita bantu. Kalau semisal dia dalam keadaan sehat, sekedar bertazawur, saling berziarah. Ini termasuk dari perkara yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan adanya seorang pada zaman terdahulu yang mendatangi kawannya di tempat yang jauh, tujuannya adalah ingin sekedar bertamu, berziarah dan melihatnya. Bukan tujuannya ingin mendapatkan kebaikan darinya berupa dunia dan yang semisalnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus di tengah perjalanannya seorang malaikat. Dan malaikat ini mengabarkan kepada orang tersebut bahwasanya ia adalah utusan Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya Allah mencintai sang hamba ini disebabkan karena ia mencintai saudaranya tersebut karena Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan tentulah kita sebagai seorang yang bertamu, tatkala melihat tuan rumah dalam keadaan gembira menyambut kita, maka tentu kita akan merasa gembira pula, ya kan, senang melihat ya gembira dan menyambut kedatangan kita tersebut. Wa talaqatil wajhi, demikian pula dengan wajah yang berseri. Dengan wajah yang berseri, ini ditekankan untuk ia berikan kepada tamunya. Walaupun dalam pembahasan talaqatil wajhi ini umum terkena pula kepada interaksi seorang muslim dengan saudaranya, demikian pula dalam bab al-bishir. Ini juga demikian, seorang muslim tatkala ia berbicara dengan saudaranya dianjurkan untuk ia berbicara dengan wajah yang berseri. Dianjurkan untuk kemudian dia menampakkan kegembiraannya. Ini perkara yang disunahkan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu menyepelekan perbuatan ma'ruf walaupun sedikit, walaupun hanya sekedar engkau bersumpah dengan saudaramu dengan wajah yang taliq, yang bersinar, yang berbinar, yang menandakan kesenangan orang yang memilikinya. Watibil hadis, demikian pula bagus dari sisi tutur katanya. Ia tamumu, ia adalah tamu yang mendatangi rumah kita, yang kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan mereka. Maka dari sisi sikap, demikian pula tindak tanduk dan ucapan kita kepada mereka, hendaklah kita berupaya untuk memperbaikinya. Wa idhari surur, menampakkan kegembiraan, menampakkan kegembiraan, gembira melihat saudaranya datang berziarah, mendatangi rumahnya. Jangan sekali-kali dijadikan sebagai beban, jangan sekali-kali dijadikan sebagai beban yang dengannya akhirnya ia merasa keberatan untuk menerima dan menjamu tamunya. Diriwayatkan dalam satu hadis, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan seorang untuk kemudian bertamu kepada salah seorang di antara para sahabatnya. Maka sebagian di antara mereka pun menerima tamu tersebut. Dan faya subhanallah, ketika sang sahabat ini mendatangi rumahnya, ia tanya kepada istrinya, ternyata ia tidak memiliki makanan sedikit pun kecuali makanan yang hanya disantap dan bisa dimakan oleh putranya saja. Maka sahabat ini pun memerintahkan kepada istrinya tersebut untuk menidurkan anaknya. Ketika tidur, makanan ini diolah sedemikian rupa, kemudian disajikan kepada tamunya. Ketika berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah azza wa jalla merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut dengan istrinya. Wa qabuli amrihi wa nahyihi, demikian pula menerima perintahnya dan larangannya. Maaf, saya tidak bisa minum kopi. Ya, diterima. Nah, maaf, saya enggak bisa minum teh air putih saja, ya diterima. Nah, jangan bilang aduh repot, sudah disiapin buat kopi, ternyata dia minta yang lainnya. Jangan. Diterima. Ini termasuk dalam bentuk ikram al-dhaif. Wa ru'yati fadlihi wa minnatihi bi ikramika wa tahrihi li ta'amika. Dan melihat keutamaannya, kebaikannya dengan engkau memuliakan tamu tersebut dan dengan dia memakan hidangan-hidangan yang engkau santap tersebut. Di sini mu'alif menyebutkan satu syair yang diucapkan oleh Ma'aris ibn Kiram. Man da'ana fa'abayna falahul fadlu alayna, fa'idha nahnu atayna raja'al fadlu ilayna. Barang siapa yang memanggil kami kemudian ternyata kami enggan untuk menerima panggilannya, maka orang yang memanggil tersebut memiliki keutamaan melebihi kami. Ia memiliki keutamaan memuliakan saudaranya hingga memanggil ke rumahnya untuk bertamu dan memakan hidangan yang ia siapkan. Fa idza nahnu ataina raja'al fadlu ilaina, bila mana kami mendatangi panggilan orang tersebut, maka kemuliaan itu kembali kepada kami. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan termasuk dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang dianjurkan untuk menjalankan hak tersebut adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila mana ia memanggilmu untuk makan di rumahnya, maka jawablah panggilan tersebut. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan syarat ta'am, ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna ilaiha man ya'tiha. Faman lam yujib ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulahu kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yang diundang adalah orang-orang yang enggan untuk mendatangi acara walimah tersebut dari kalangan orang-orang kayanya. Yang notabenenya orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang sudah terbiasa memakan makanan yang mewah. Sehingga hidangan semewah apapun yang dihidangkan, mereka seakan-akan tidak begitu berhasrat untuk menyantapnya. Dan dihalangi untuk memakan makanan tersebut orang-orang yang ingin mendatanginya. Wa man lam yujib ad-da'wah, seseorang yang tidak menjawab panggilan ajakan untuk mendatangi makanan tersebut, maka ia adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Sehingga Al-Mu'arrij Ibn Kiram menyebutkan, apabila kami yang mendatangi dirinya, maka kemuliaan tersebut kembali kepada kami karena menjalankan arahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, adabul jawarih. Adab-adab al-jawarih, anggota-anggota badan yang kita miliki. Ini juga badannya ada adab yang semestinya kita memperhatikannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, demikian pula hati, pada yaumul qiyamah keseluruhannya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kulit-kulit seseorang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari tatkala kami mengunci lisan-lisan mereka, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangannya dan kaki-kaki mereka, menyaksikan apa yang mereka amalkan tatkala hidup di alam ad-dunya. Disebutkan oleh muallif di sini rahimahullah, thumma ala kulli jarihatin adabun tukhtassu bihi. Kemudian bersama dengan masing-masing dari anggota badan yang dimiliki oleh seorang memiliki adab yang khusus pada masing-masing anggota badan tersebut. Di sini belum mengawali dengan adabul basar, adab seseorang kepada matanya, penglihatannya. Penglihatan termasuk dari kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan pada seorang muslim. Hingga sebagian salaf menyebutkan, apabila kita berkeinginan untuk melihat seberapa besar kadar nikmat yang kita miliki dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka tutuplah kedua penglihatanmu tersebut. Tutup. Artinya seorang akan terbayang seperti apa keadaan dirinya tatkala kedua matanya dicabut dan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Diam itu, siapa itu? Ahmad. Yang ribut biasanya disuruh apa? Berdiri, ingat. Yang ribut nanti kita suruh berdiri. Kita kembali kepada kitab Adabul Basar. Disebutkan oleh ma'alif di sini rahimahullah, fa adabul basari nazruka lil akhi bil mawaddah allati ya'rifuha minka. Di antara adab basar yang berhubungan interaksi antara seorang dengan kawannya, seorang muslim yang lainnya, adalah melihat seseorang dengan penglihatan kasih sayang yang saudara kita tersebut akan mengetahuinya dari diri kita tersebut, ya kan? Melihatnya seorang yang gembira dengan saudaranya, melihatnya seorang yang sayang dengan saudaranya akan terlihat dan bisa dibedakan antara penglihatan seseorang yang ia tidak suka dengan saudaranya, yang jengkel dengan saudaranya. Sehingga dari sisi penglihatan saja akan bisa sebagai tolak ukur apakah orang tersebut suka kepada orang yang dihadapannya atau tidak. Dan yang demikian diperhatikan. Ini menunjukkan mu'alif di sini rahimahullahu ta'ala hendak memberikan pengajaran kepada kita terkait dalam bab interaksi seorang kepada saudaranya, bahkan dalam perkara mimik atau yang semisalnya. Ini juga diperhatikan untuk ia berikan kepada saudaranya perkara-perkara yang menggembirakan mereka. Huwa wal hadirun, dia dan orang-orang yang hadir di situ bisa melihat bahwasanya orang ini gembira, suka, sayang, senang kepadanya. Kan terlihat. Nadhiran ila ahsani syai'in yabdu minhu, ia akan melihat kepada sesuatu yang paling baik yang nampak dari orang tersebut. Ghaira sarifin basaraka anhu fi hadithihi laka, dan jangan kau palingkan pandanganmu untuk memandangnya, mengarah ke wajahnya tatkala ia berbicara kepada dirimu. Allah azza wa jalla berfirman, wala tusair khaddaka linnasi, ya kan? Jangan kamu palingkan pipimu tatkala berhadapan dengan manusia. Yang menunjukkan bahwasannya memalingkannya seorang dari orang lain, ini pasti dan pasti adanya sesuatu yang mengganjal pada diri orang tersebut, ketidaksukaan, kebencian, dan yang semisalnya. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, semua perbuatan-perbuatan yang dengannya seseorang akan menggembirakan saudaranya dan menumbuh kembangkan rasa al-mawaddah, cinta dirinya kepada dirinya, ini termasuk dari perkara yang marhub, yang dianjurkan dan disunahkan. Afan Ustaz, ini ada pertanyaan, apakah burung Garuda itu ada? Wallahu a'lam bishawab, ana enggak tahu. Kalau burung Garuda seperti burung Garuda yang dijadikan lambang negara kita, yang enggak ada. Ada pohon beringinnya, ada PDI-nya. Nah, enggak ada. Nah. Ini kalau nulis pertanyaan yang benar-benar. Ya. Nah, pengarang wasoya lihatnya Ahmad Syakir. Nah, jazakallahu khair. Apakah termasuk dari adab kepada seorang guru ia katakan kepada kawan-kawannya, kalau belajar dengan Ustaz si fulan ia faham, kalau kepada Ustaz si fulan tidak faham? Nah. Ya, kalau tujuannya merendahkan saudaranya atau ustaznya, jangan. Ini termasuk tindakan yang tidak beradab. Bisa jadi mungkin ketidakfahamannya karena memang dia yang kurang bisa paham, ya, yang kurang bisa paham. Diajari berkali-kali enggak pahaman, menunjukkan kesalahannya ada pada orang tersebut. Tapi kalau semisal semuanya enggak paham, yang dipertanyakan pengajarnya. Masa semua kelas berjumlah sekitar 20 orang, ustaznya sudah ngajar sehari mungkin 2 jam, semuanya enggak paham, enggak mungkin. Berarti yang butuh dibenahi adalah ustaznya. Adab yang baik, laporkan kepada seorang ustaz yang lainnya dan biar ustaz tersebut yang menasihati. Atau kalau misal antumnya bisa memberikan nasihat dan memberikan saran kepada sang ustadz tersebut dengan cara yang baik, maka tidak masalah. Ya, afan ustadz, dari beberapa teman ini mengeluhkan kurang paham apa yang antum sampaikan, mohon bisa diperbagus lagi penyampaiannya dan yang semisalnya dengan menunjukkan adanya adab. Tapi kalau tujuannya membanding-bandingkan antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya, ini berbahaya. Ini berbahaya. Dan hendaklah dinasihati orang yang seperti ini, dinasihati. Betapa banyak dakwah yang rusak disebabkan karena ulah orang-orang yang seperti ini. Banyak dakwah yang rusak disebabkan karena orang yang seperti ini. Dia berlaku namam, ya kan? Mengadu domba antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lainnya. Menyentuh seorang wanita ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah al-jima. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafadhalu wa hafidhakumullah.